بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد pada pertemuan yang lalu dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah kita telah sampai pada pembahasan wajibnya membayar kafarah bagi seseorang yang bersetubuh dengan istrinya di siang hari Ramadan dengan tanpa uzur. Dan kafarah yang diwajibkan atas mereka adalah kafarah yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tertib secara berurutan, membebaskan budak apabila tidak mampu maka berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika dia tidak mampu maka yang terakhir adalah memberikan makan pada 60 fakir miskin. Dan kewajiban untuk membayar kafarah ini secara umum, baik laki-laki maupun wanita, apabila seorang istri rela untuk digauli oleh suaminya dengan kerelaannya tanpa ada paksaan di siang hari Ramadan dan dia tidak mempunyai uzur, maka dalam hal ini pun wajib pula bagi istrinya untuk membayar kafarah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ada sebagian dari kalangan para ulama menyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan ini wajib membayar kafarah disertai dengan qadha. Akan tetapi riwayat yang memerintahkan untuk mengqadha mengganti puasa adalah riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Maka sebelum kita lanjut ke bab yang berikutnya, kita kembali kepada syair yang disebutkan oleh beliau. Beliau mengatakan, yajibus siyamu biniyatin qad buyitat min qabli fajrin duna ma udwani. Wajib berpuasa disertai dengan niat yang telah ditetapkan di malam hari. Min qabli fajrin, dari sebelum fajar, sebelum masuknya fajar shadiq, disyaratkan bagi dia untuk berniat pada puasa yang hukumnya wajib, bukan pada puasa yang hukumnya sunnah. Duna ma'udwani, tidak melewatinya, tidak melampaui waktu fajar shadiq. Maka apabila ada seorang yang berpuasa dan dia baru berniat setelah munculnya fajar shadiq, maka berdasarkan pendapat ini puasa tersebut tidak sah. Apabila yang dia kehendaki adalah puasa wajib. Wal mubtilatu ta'ammudun lil qai'i aw aklun wa syurbun ma'jima'in jani. Dan pembatal-pembatal puasa itu adalah diantaranya sengaja muntah. Telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang batalnya orang yang muntah dengan sengaja, ini adalah hadis yang dhaif, dilemahkan oleh para ulama maka dengan kelemahan riwayat ini kembali kepada hukum asal. Kita tidak bisa menghukumi batalnya puasa seseorang kecuali dengan dalil yang sahih. Au aklun wa syurbun, ataukah makan. Ini sepakat para ulama. Wa syurbun, minum. Demikian pula sepakat para ulama, ini pembatal puasa. Ma'jima'in jani, disertai dengan bersetubuh dengan sengaja. Naam, ini juga termasuk pembatal puasa. Perkataan beliau jani, ya, dengan sengajaan, jinayah, mengeluarkan perbuatan orang-orang yang melakukan amalan-amalan ini dengan tidak sengaja. Ini kalau seorang makan, minum, tapi karena lupa bahwa dia berpuasa, maka yang demikian ini tidaklah membatalkan puasanya. Termasuk pula diantaranya adalah bersetubuh. Jika seorang berjima kan, tapi dia lupa bahwa dia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya itu sah dan tidak ada kafar atas dia. Yaqdi siyama maridhuna wa musafirun aw dhatu haidhin ma'nifasin thani, mengqada puasa orang yang sakit. Naam, orang yang apabila dia berpuasa dalam keadaan sakit menyebabkan semakin lambatnya sembuhnya atau semakin memperparah sakitnya, maka boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya dan mengqadanya di waktu yang lain. Wa musafirun, demikian pula orang yang musafir, au dhatu haidhin ma'nifasin thani, ataukah wanita yang haid dan wanita yang nifas. Kedua jenis wanita ini diharamkan atas mereka berpuasa, tidak boleh berpuasa. Akan tetapi wajib hukumnya bagi mereka untuk mengganti dan mengqada puasanya. Min ba'dihal hubla kadzalika murdi'un min duni ma kaffaratil isyani. Naam, dari setelahnya pula al hubla, wanita yang hamil juga diberikan keringanan atas mereka untuk tidak berpuasa dan wajib atas mereka mengqadha. Kadzalika murdhi'un, demikian pula wanita yang menyusui. Min duni ma kaffaratil isyani, ya, selain kafarah orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan. Maksudnya bahwa perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu tidak ada kafar atas dia. Ya, perkataan zur tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Adapun hadis man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabah, ini bukan dalil yang menunjukkan batalnya puasa orang yang melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi menunjukkan hilangnya pahalanya, akan tetapi amalannya sah. Idh innaha wajabat ala muta'ammidin dzakal jima'a mal ma'al qadha nassani, di mana kafarah itu wajib atas orang yang sengaja bersetubuh, yang demikian itu disertai dengan qadha. Ini pendapat beliau. Beliau menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa orang yang sengaja bersetubuh wajib hukumnya membayar kafarah disertai dengan qadha. Nasani ini ada dua nas, tapi nas yang satunya yang menyebutkan tentang qadha dibangun di atas hadis yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Tayyib, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallif wa hafizahullah babu saumil musafir, bab puasanya orang yang bepergian. Tapi sebelum beliau membahas tentang hukum puasanya orang yang musafir, beliau di sini menyebutkan hukum puasa bagi orang yang sudah tua renta, orang tua yang sudah tidak lagi mampu untuk berpuasa. Asy-syarah, penjelasan. Yasqutu shaumu bighairi kaffaratin, jatuh dan gugur puasa, kewajiban berpuasa tanpa perlu membayar kafarah, lil ajiz, bagi orang yang lemah, ya, orang yang sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, sebabkan karena ketuaan, sudah jompo. Ada imi ajzuhu, yang kelemahannya itu terus menerus, bukan hanya sementara waktu, tapi memang sudah tua renta, tidak lagi mampu untuk berpuasa. Kasyaikhil kabir, seperti syekh yang sudah tua renta, laki ataukah perempuan. Beliau mengatakan orang yang seperti ini hukumnya tidak ada kewajiban apapun atas dia. Dia tidak berpuasa dan tidak pula membayar kafarah, tidak pula membayar fidyah. Tidak ada sama sekali kewajiban atas dia. Wa mimman yaqulu bi adami wujubil kafarati lil ajiz, dan di antara para ulama yang berpendapat tidak wajibnya membayar kafarah bagi orang yang sudah lemah itu tadi, sudah tua renta, alladzi la yastati'ul qada'a, yaitu orang yang sudah tidak mampu mengganti puasanya. Jadi memang dia tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan dan tidak mampu berpuasa seterusnya karena tua rentaknya dia. Ini kata beliau perkataannya jama'atun min ahlil ilm, perkataan dan pendapat segolongan dari kalangan para ulama, kal imami malikin wa abi thawr, seperti pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Abu Thawr. Naam. Dalilnya li'anna Allah azza wa jalla qala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang kecuali dengan yang dia sanggup untuk melakukannya. Wabayyantu qablu aw wabayyantu qabla faslin, dan aku sudah menjelaskan sebelum pasal ini, anna ayata, bahwa firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu mansukhatun bil kulli, ayat ini sudah terhapus secara keseluruhan. Nah, jadi beliau membatalkan fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, karena beliau mengatakan bahwa para sahabat yang lain seperti Salamah ibn al-Aqwa dan yang lainnya menyatakan ayat itu mansukhah, dan terhapusnya itu sempurna, tidak ada penghususan padanya. Nah, sehingga pendapat Abdullah bin Abbas itu pun tidak bisa dijadikan sebagai dalil oleh beliau. Nah, sehingga ketika fatwa bin Abdullah bin Abbas ini gugur, maka tidak ada nas yang menunjukkan wajibnya membayar fidyah bagi seorang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Wal kafarah itu, sedangkan kafarah itu, yang dimaksud kafarah di sini adalah fidyah, membayar, memberi setiap hari kepada seorang miskin, hukmun syar'iyun yahtaju ila dalil. Ini adalah hukum syar'i yang membutuhkan dalil. Wa adamu dalil huwa adamun lihadal hukum, dan selama tidak ada dalil maka tidak ada pula hukum ini. Nah, sepertinya pendapat beliau cukup kuat untuk menjelaskan bahwa orang yang sudah tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa dan tidak mampu mengganti puasanya. Orang yang seperti ini tidak ada kewajiban sama sekali atas mereka, karena firman Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga kelihatan bahwa pendapat ini cukup kuat dari satu sisi. Akan tetapi dari sisi yang lain menunjukkan wallahu a'lamu bis-shawab, kelemahan dari pendapat ini. Sebab walaupun tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini itu adalah tafsir yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lain, akan tetapi pendapat yang menyatakan bahwa bagi orang yang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, mereka memberi makan kepada seorang miskin setiap hari, ya, ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, seorang sahabi jalil, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi pendapat yang datang dari sebagian riwayat dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Daruqutni, bahwa Abu Hurairah menyatakan man adrakahul kibar falam yastati ayyasuma ramadhana, barang siapa yang sudah mendapati usia yang sudah tua sehingga dia tidak lagi mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, fa'alaihi likulli yaumin muddun min qamh, maka wajib atas dia setiap hari untuk membayar satu mud dari gandum, ya, untuk diberikan kepada fakir miskin. Ini pendapat Abu Hurairah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Daruqutni, walaupun dalam sanad hadis ini riwayat ini terdapat kelemahan. Abdullah bin Saleh penulisnya Al-Layth ada kelemahan, namun dikuatkan dengan athar yang lain, tambah lagi dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau yang masyhur yang membayar fidyah. Dalam riwayat Al-Imam Daruqutni pula bahwa ketika Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala sudah dalam keadaan lemah dan tidak lagi mampu berpuasa, maka beliau membuat zarid, ya, satu tempat gitu, roti yang dicampur dengan daging, lalu kemudian beliau memanggil 30 orang miskin dipanggil ke rumahnya, lalu kemudian mereka disuruh makan zarid tersebut sampai mereka kenyang, fa asba'ahu, sampai mereka kenyang sudah untuk 30 hari beliau habiskan dalam satu hari itu. Nah, hadis ini sanadnya sahih, riwayat ini sanadnya sahih dari perbuatan Anas bin Malik. Nah, ini yang kita ketahui dari athar Abdullah bin Abbas yang sahih dan athar Anas bin Malik yang juga sahih, dan athar dari Abu Hurairah walaupun ada pembicaraan dalam sanadnya, akan tetapi dikuatkan dengan athar-athar ini, menjelaskan pada kita bahwa para sahabah inilah pendapat mereka. Dan telah sering kita sebutkan bahwa apabila para sahabat menetapkan satu hukum, yakni mereka mengucapkan suatu perkataan atau mengamalkan suatu amalan dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat yang lain, maka perkataan atau amalan dari para sahabat itu adalah hujjah dan bisa dijadikan sebagai dalil, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari kalangan para ulama, dan sebagian menganggap itu adalah ijma' sukuti. Oleh karena itu pendapat yang menyatakan bahwa orang yang sudah tua renta yang tidak lagi mampu bagi mereka untuk berpuasa, maka atas mereka membayar fidyah, ini adalah pendapat sekolongan dari kalangan para ulama, perkataan Sa'id bin Jubair, Tawus, Abu Hanifah, Thawri, Al-Auza'i dan yang lainnya dari pendapat para ulama rahimahumullahu jami'an. Dan ini insyaallah ta'ala merupakan pendapat yang rajih dan pendapat kebanyakan dari para ulama mutaakhirin, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, Ibnu Utsaimin dan yang lainnya dari para ulama. Wallahu a'lamu bis-shawab.